Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan bab yang beliau sebutkan, yang menerangkan kepada kita tentang keberadaan orang-orang yang menentang nama-nama Allah, demikian pula sifat-sifatnya, baik secara keseluruhan ataupun sebahagiannya. Dan ini termasuk bagian daripada ilhad, penyimpangan dalam permasalahan tauhid asma wa sifat. Dan seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan awal dahulu, bahwa tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan seorang muslim wajib baginya untuk menetapkan dan meyakini sekaligus menerapkan tiga jenis tauhid tersebut, sehingga barulah dikatakan muwahhid. Nah, dan pembahasan ini ya, termasuk pembahasan yang cukup pelik dan membutuhkan ya, konsentrasi di dalam memahaminya. Amin insyaallah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita ya, untuk bisa memahami ya, apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang kemudian kita lanjutkan pada dalil yang selanjutnya. Kata beliau rahimahullah, wa fi sahih Bukhari, dan disebutkan di dalam sahih al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, qala Ali, berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzab Allah wa rasuluh. Sampaikanlah kepada manusia bima ya'rifun, dengan hal-hal yang mereka ketahui. Aturiduna ayyukadzab Allah wa rasuluh, apakah kalian inginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Maka ini syarat ya, bahwa ada sebahagian dari permasalahan-permasalahan di dalam agama ini yang terkadang sebahagian kaum muslimin ya, belum mampu untuk mencernanya ya, dan bahkan sebahagian ya, tidak bisa memahaminya. Ya, sehingga terkadang apabila disampaikan itu bisa menimbulkan fitnah. Ya, bahkan mendustakan ayat Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menjelaskan tentang permasalahan asma wa sifat. Ya, tentang nama-nama Allah, demikian pula tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa membekali ya, kaum muslimin dengan kaidah-kaidah, demikian pula dhawabit ya, ketentuan-ketentuan syar'i ya, dalam memahami asma wa sifat ya, sehingga ketika disampaikan ya, bahwa Allah punya sifat demikian, Allah punya sifat ini, Allah punya sifat itu Ya, maka sebagian mereka langsung ya, menetapkan itu sifat bagi Allah, kemudian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Atau sebaliknya, ya, ketika mendapati misalkan Allah itu di antara sifatnya adalah punya wajah, ya, maka mereka mengingkari, enggak mungkin. Ya, kalau kita menetapkan Allah punya wajah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu mustahil. Akhirnya mendustakan ayat Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan masalah itu. Ini pentingnya untuk memahami kaidah-kaidah syar'i, demikian pula ya, dhawabit, ketentuan-ketentuan yang memudahkan ya, bahkan meluruskan pemahaman kita terkait ya, dengan pembahasan asma wa sifat. Dan perkataan Ali bin Abi Thalib ini ya, serupa dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, ya, innaka lan tuhaddis ya qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Sebutkan dalam mukaddimah Sahih Muslim, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innaka lan tuhaddisa qauman hadithan. Tidaklah kalian menyampaikan sebuah hadis ya, kepada satu kaum. La tablughuhu uquluhum, yang akal-akal mereka tidak bisa menjangkaunya. Ya, yang akal-akal mereka, pemahaman mereka tidak bisa mencernanya. Ya, illa kana li ba'dihim fitnah. Melainkan hal itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ya, sehingga barakallahu fikum, pembahasan ini tentunya bukan berarti pembahasan yang tidak boleh dikonsumsi oleh setiap muslim. Ya, hanya saja di sini tentunya kita harus memahami ya, kondisi lawan bicara kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita perhatikan pembahasan ini. Ini boleh akhirkan. Ya. Di pertengahan dari kitab Tauhid, bukan di awal-awal. Adapun di awal-awal kitab Tauhid diterangkan dan dijelaskan tentang prinsip-prinsip Tauhid Uluhiyah. Ya, dalil demikian pula anjuran, keutamaan, ya, serta rincian dari ragam kesyirikan. Kemudian setelah itu di antara bentuk kesyirikan adalah ya, penyimpangan dalam masalah Tauhid, Asma, wa Sifat. Setelah mapan, ya, setelah matang, ya, pengetahuannya ya, tentang Tauhid Uluhiyah. Ya, oleh karena itu, kita hendaknya berhati-hati ya, ketika berbicara tentang masalah asma wa sifat, ya, terlebih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kepada masyarakat. Ya, maka hendaknya kita ya, harus pandai-pandai menerangkan ya, dan menghilangkan kesan bahwa ketika kita menetapkan satu sifat bagi Allah, ya, itu sama dengan makhluk. Ya. Kita nafikan itu. Langsung kita tiadakan. Kita bantah. Ya, kita menetapkan sifat ini, namun tentunya sifat Allah ya, berbeda dengan sifat makhluknya. Meskipun ya, ada kemiripan dalam hal nama atau istilah, ya, namun hakikatnya berbeda. Sebagaimana hal ini terjadi pada makhluk. Nah, hujan di sini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Tawus an Abihi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan dari Abdul Razzaq bin Hammam As-Sam'ani dari Ma'mar bin Rashid. Ya. Ma'mar bin Rashid Al-Basri thumma Al-Yamani An Ibn Tawus dari Ibn Tawus. Ibn Tawus Abdullah bin Tawus. Ya, an Abihi Tawus bin Kaisan. Ya, salah seorang murid dari murid-murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas. Kata beliau, annahu ra'a rajulan intaqada atau intasada lamma sami'a haditsan عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات استنكارا لذلك. Abdullah bin Abbas yang pernah melihat, ya, ada seseorang intafada, tercengang, kaget, terperanjat, lamma sami'a haditsan 'anil nabi fi sifat, ketika ia mendengarkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sifat-sifat Allah. Istinkaran lidhalik. Ya, sebagai pengingkaran. Ya, terhadap hadis tersebut. Faqala, ma faraku ha'ula. Ya, ma faraku ha'ula. Nah, di sini ada tiga riwayat. Ya, terkait dengan lafaz ini, ya, sebagian riwayat menyebutkan faraku, ada pula yang menyebutkan farraqa, ada pula yang meriwayatkan faraqa, ada faraku, ada faraqa, ada farraqa, ya. Nah, jadi ada tiga, ya. Dan di sini maknanya adalah apa yang menyebabkan, ya, mereka takut untuk menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah dibacakan kepada mereka hadis ataupun ayat yang disampaikan dengan bahasa mereka. Ini kenapa kalian? Ini kenapa mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya, dan sebagaimana Rasulullah menetapkan sifat tersebut bagi Allah Azza wa Jal. Ya. Ini pertanyaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yajiduna riqatan inda muhkamih wa yahlikuna inda mutasyabih. Ya. Dimana mereka ini, ya, mendapati riqah. Riqah yani al-lin wal qabul. Ya. Mendapati adanya kelembutan dan penerimaan terhadap ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Ya, ketika mereka menerimanya, beriman dengan ayat-ayat tersebut. Wa yahlikuna 'inda mutasyabih, namun mereka binasa dan hancur. Ya. Ketika menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, maka di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengisyaratkan kepada kita bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang mutasyabih dan ada ayat-ayat yang muhkam. Adapun ayat yang muhkam maknanya adalah ayat-ayat yang jelas maknanya. Ya, yang gamblang kandungan maknanya. Ya, bisa difahami oleh masyarakat, oleh kaum muslimin, ya, secara umum, terlebih para ulama. Adapun ayat-ayat yang mutasyabih, yaitu ayat-ayat yang samar maknanya, ya, tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Nah, dan diantara ayat-ayat yang mutasyabih, ya, adalah ayat-ayat yang sifatnya global, yang sifatnya umum. Ya, contoh misalkan ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam beberapa tempat tentang sifatul ma'iyyah. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Atau wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah itu bersama mereka dimanapun mereka berada. Ayat ini global. Ayat ini umum. Ya. Dan masih samar maknanya. Apa maksudnya? Bagi sebagian orang. Jadi istilah samar di sini ya, sesuatu yang nisbi. Ya, bukan berarti samar, berarti Al-Quran tidak jelas maknanya. Bukan itu maknanya. Ya, maknanya adalah tidak jelas dan masih samar bagi sebagian pihak. Bagi sebagian kaum muslimin. Adapun bagi para ulama jelas. Bagi para ulama, ya, para talabatul ilm, para penuntut ilmu yang mengerti tentang ayat-ayat sifat, ketika dihadapkan dengan ayat-ayat seperti itu, maka tidak ada yang tersamarkan. Jelas maknanya. Tapi mungkin bagi sebagian orang, samar. Sehingga saking samarnya, mereka ya, menetapkan sebuah kesimpulan bahwa dari ayat tadi, Allah itu bersama kalian, dimanapun kalian berada, Allah itu bersama mereka, dimanapun mereka berada, menunjukkan Allah itu di mana-mana. Ya kan? Allah itu di mana-mana. Ini kesimpulan mereka. Ya. Sementara ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya, menetapkan Allah itu di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah. Ya. Nama Rabbmu yang maha tinggi. Wahual aliyul kabir. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Menetapkan Allah itu di atas. Ya. Nah. Dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi tiga hal. Ya. Tinggi secara zatnya. Ya. Fawqiyatul zat. Kemudian uluwu al-qahr. Tinggi kekuasaannya. Yang pertama uluwu zat. Yang kedua uluwu al-qahr. Dan yang ketiga uluwu al-qadr. Itu uluwu sifat. Tinggi sifat-sifatnya. Tinggi kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ahlus sunnah ya, ketika mendapati ayat-ayat yang muhkam, maka menetapkan Allah di atas. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Tinggi secara zatnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Tinggi dengan sifat-sifatnya. Tidak ada yang lebih mulia daripada sifat-sifat Allah. Tinggi kekuasaannya. Ya. Wahwal qahiru fawqa ibadih. Allah itu maha kuasa. Ya, kekuasaannya di atas seluruh makhluknya. Ya. Yang kemudian di antara ayat yang sangat jelas yang menunjukkan Allah itu tinggi di atas makhluknya adalah firman Allah Azza wa Jal yang masyhur, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istawa di atas arsy-Nya. Ini muhkam. Ya, tidak bisa ditampik maknanya, diseret ke sana kemari. Jelas. Istawa ketika digandengkan muta'addi dengan ala, maknanya adalah al-ulu wal-istiqrar was-su'ud ya, wal-irtifa'. Seperti kata ya, Ibn al-Arabi rahimallahu ta'ala al-Maliki al-Lughawi. Kalau secara bahasa pun istawa apabila muta'addi dengan ala, maka mencakup tiga atau empat makna. Al-ulu, tinggi, al-irtifa', ya. Naik, as-su'ud, naik, ya, di atas. Atau istiqrar, menetap. Tidak ada makna yang kelima. Ya, ini yang muhkam. Ya, maka ahlus sunnah, para ulama, talabatul ilm salafiyun, ya, dengan ayat yang muhkam tadi, menetapkan Allah di atas. Adapun ayat yang mutasyabih tadi yang menjelaskan Allah itu di mana-mana dan itu pun masih global, maka dibawa kepada ayat yang muhkam sehingga tidak ada yang samar maknanya. Jelas. Ya, maka jangan seperti ya haula'il qaum, orang-orang yang ketika mendapati dan menjumpai atau mendengar membaca ayat-ayat sifat kemudian mengingkari. Oh, masa seperti itu? Masa sih kayak gitu? Nah, itu kan zahirnya. Ya. Itu kan kontekstualnya. Ya. Nah. Maka, ya, ini peringatan dari beliau. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan demikian selesai, alhamdulillah, untuk bab yang ke-40 ini, ya, yang menjelaskan tentang ya, para pengingkar dan para penentang, ya, sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian sisa waktu yang ada kita manfaatkan untuk melanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala babun qala Allah ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Nah. Ini bab yang disebutkan ya, dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke-83. Ya. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Bab firman Allah Subhanahu wa taala ya, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka ya, manusia mengetahui ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ya, tsumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkarinya. Ya, kemudian mereka mengingkarinya. Maka pada ayat ini yang boleh dijadikan sebagai maudhu atau judul ya, pada bab ini yang mengisyaratkan kepada kita tentang satu permasalahan, yaitu tentang anjuran untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa hubungan ya, munasabah hubungan ayat ini dengan pembahasan kita, yaitu pembahasan tauhid, yakni ketika adanya orang-orang yang menisbahkan nikmat yang Allah berikan kepadanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan kesempatan hidup baginya di dunia, Allah yang mewujudkan dia ke dunia, Allah yang memberikan fasilitas kehidupan kepadanya, yang melengkapi panca inderanya, ya, lahir dalam kondisi sempurna organ tubuhnya, ya, Allah yang menciptakan udara, yang menurunkan hujan, yang menggerakkan angin, yang mengganti siang dan malam, sehingga dia pun di siang hari bisa beraktivitas, di malam hari dia bisa istirahat. Ya, Allah menciptakan dan menyiapkan baginya pasangan hidup, adanya istri, kemudian adanya keturunan, dan seterusnya. Nikmat yang luar biasa. Allah berikan kesehatan, terjaga dari wabah penyakit. Nah ini, ternyata ya, ada sebagian mereka yang menisbahkan nikmat-nikmat Allah tersebut kepada selain Allah. Maka di sini berarti ya, ia telah menjadikan sekutu ya, bagi Allah dalam hal rububiyah. Dalam hal rububiyah. Ya, menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan ini termasuk kesyirikan. Ya, syirik dalam hal rububiyah. Ya, syirik dalam hal rububiyah. Oleh karena itu ya, di antara hubungan ya, bab ini dengan tauhid al-uluhiyah sangat erat sekali. Ada ketika seorang menisbahkan nikmat itu kepada selain Allah ya, baik kepada makhluk ya, kepada ruh-ruh halus ataupun kepada yang lainnya, itu akan menyeret ya, orang tersebut kepada penghambaan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya hanya keyakinan, ya, meyakini bahwa rizki, bahwa hujan yang menurunkan ada si fulan, ya, yang menyebabkan panennya berhasil adalah ya, dewa dewi fulan, yang menyebabkan tangkapan ya, ikannya itu banyak juga penunggu laut fulan. Nah, ini menisbahkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka akhirnya menyeret dia kepada penghambaan dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun bernazar menyembelih kepada yang ya, yang dia kagumi selama ini, yang dia sangka bahwa itulah menjadi sumber kenikmatan yang selama ini dia rasakan. Ya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Mujahid, ma ma'na? Berkata Imam Mujahid bin Jabr rahimallahu taala, beliau seorang tabi'in masyhur. Ya, beliau termasuk murid ya, dari murid-murid senior Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, yang mana beliau seperti yang beliau kisahkan sendiri bahwa aku menghadapkan Al-Qur'an kepada Abdullah bin Abbas sebanyak 3 kali. Khatam dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan tidaklah aku berhenti pada satu ayat ketika aku bacakan kepada Abdullah bin Abbas, melainkan aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang tafsirnya. Tentang tafsirnya. Ini semangatnya para sahabat. Para ulama salaf juga mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya, bisa dibayangkan setiap membaca ayat ditanya tafsirnya kepada Abdullah bin Abbas. Selesai satu ayat, lewat ayat berikutnya tanya lagi kepada Abdullah bin Abbas. Lanjut ayat yang berikutnya dan seterusnya sampai khatam. Diulang sampai 3 kali. Ini pengakuan dari Mujahid bin Jabr rahimallahu taala ketika belajar tafsir Al-Qur'an dari gurunya yang merupakan murid Rasulullah alaihi salatu wasallam, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu, ya, masyhurnya keilmuan tafsir Al-Qur'an Mujahid bin Jabr sampai-sampai al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'aka at-tafsiru an Mujahid fa hasbuka bih." Kata ats-Tsauri rahimahullah, apabila datang kepadamu tafsir Al-Qur'an dari Mujahid, maka itu telah mencukupi, ya, telah mencukupi. Nah, artinya menunjukkan ya, ilmu yang sangat mendalam, pengetahuan yang sangat luas ya, dari Al-Imam Mujahid bin Jabr alaihi rahmatullah. Namun bukan berarti tentunya ya, tafsirnya atau apa yang beliau sampaikan itu terjaga dari kesalahan. Ya. Ini tentunya lain pembahasan. Lain bahasa. Nah, karena bagaimana peluasnya, ya, bagaimana peluasnya ilmu seorang, ya, maka tentunya ya, tetap ada keterbatasan. Ya. Ya, sehingga tentunya di sana, ya, kita bisa membaca ya, literatur atau literatur yang lain, ya, referensi yang lain dari penafsir dan ulama salaf terkait dengan sebuah ayat, ya, yang intinya adalah menjelaskan makna sebuah ayat. Yang kata Mujahid bin Jabr rahimahullah ketika menjelaskan ayat tadi dalam surat An-Nahl 83, kata beliau, huwa qaulur rajul. Ya. Itu maksudnya adalah ucapan seseorang, hadza mali. Ini adalah hartaku. Waristuhu an abai. Ya. Yang aku warisi dari ayah-ayahku, dari orang tuaku. Ini contoh ya. Nah, contoh di antara bentuk kufur nikmatnya. Seseorang yang telah Allah berikan nikmat. Ya, ketika dia mendapatkan harta, memiliki aset, kekayaan, maka dia pun mengatakan, ini hartaku. Ya, yang saya warisi, yang saya dapati dari orang tua saya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara kenyataan, ya memang sebab dia dapat harta dari ayahnya meninggal misalnya, ia meninggalkan harta benda sekian banyak, aset yang limpah ruah, tanah di mana-mana, kendaraan mewah, rumah juga, ya megah misalkan. Iya itu sebab. Namun, ya secara lisan hendaknya seorang itu tawadhu menyadari bahwa itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ya. Allah memberikan rezeki kepada saya. Ya, bahkan ini amanah dari Allah. Ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ya, seorang yang beriman demikian mengakui. Oleh karena itu, di antara bentuk syukur ya kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama dengan i'tiraf. Ya, dengan mengakui. Ya, mengakui dan mengetahui bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara rukun syukur, pengakuan, penetapan ya. Secara mendalam ya. Hatinya meyakini itu nikmat datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan kecuali kata Allah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah at-tahadduts bih. Ya, dia ucapkan secara lisan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepadaku rezeki, yang memberikan kepadaku fasilitas, yang memberikan kepadaku kenikmatan. Yang ke tiga ya adalah memanfaatkan ya nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang disilakan dengan syukur. Ya, sekedar pengakuan, ucapan secara lisan, namun praktek di lapangan. Misalkan nikmat yang Allah berikan kepadanya ternyata disalahgunakan. Disalahgunakan, maka ini bukan syukur namanya. Ya, bukan syukur namanya, tapi kufur, na'udzubillah. Ya, dan kita hendaknya banyak-banyak mengingat dan terus menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan ini termasuk bagian daripada syukur. Apa tujuannya kita ingat-ingat selalu? Ya, agar kita syukur. Ya, tawa untuk itulah. Nah, gak usah yang jauh-jauh. Panca indera kita, organ tubuh kita. Kita ingat itu nikmat dari Allah. Sehingga tiap hari gak lupa dan mensyukurinya. Gimana caranya? Seperti yang Nabi bimbingan kepada kita. Tidak kita sholat dua rakaat, sholat duha. Bersedekah terhadap organ tubuh yang Allah berikan kepada kita yang demikian lengkap. Wallahu ta'ala ala muswab. Dan banyak sudah isya ya, Yasir. Ya, insyaallah dilanjutkan bismillahi azza wajal pada pertemuan akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.